aku lain lagi. Waktu itu ku telah janji mengunjungi kasih hati. Kubawakan bekal mimpi malam nanti. Telah ku pakai baju ini yang terbagus ku miliki. Oh betapa mesra dia nanti. Tetapi betapa aku tak mengerti, seperti dunia telah betul mati. Hatiku tak tahan kulihat sendiri dia pergi. Time.